Al-lahm al-dhuhru di situ atau al-dhuhru? Al-dhuhru. Nah, tunggu. Al-lahmu daging. An-najmu bintang. Ini kalimat-kalimat yang nantinya akan terus terbawa, ya. Jangan lupa. Ada yang kelewat? Artinya tadi yang nulis al-kalbu anji. Al-kalbu bukan al-kalab. Kalau al-kalabu rabies. Penyakit anjing. Racun anjing. Al-kalbu. Ada lagi? Al-himaru keledai. Ada yang masih terlewat? Nah, untuk membedakannya gimana, Ustaz? Antara yang komariyah dan komariyah dengan syamsiyah. Apa ada ciri-cirinya? Hurufnya. Hurufnya di apa? Ya. Abghi hajjaka wa khauf aqimah. Hafal yang itu saja. Ketika kita menemukan huruf yang lain berarti ini syamsiyah membacanya. Abghi hajjaka wa khauf aqimah. Itu huruf qamariyah. Hamzah, ba, jim, ha, ya, kemudian kaf, wau, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Huruf-huruf qamariyah itu dikumpulkan dalam sebuah jumlah. Abghi hajjaka wa khauf aqimah. Nah, nanti kalau kita menemukan kalimat, ya, dalam bahasa Arab yang ada imbuhan alif lam dan kalimat-kalimat itu isim, maka alif lamnya dibaca ketika huruf-huruf awalnya adalah huruf-huruf qamariyah. Ya, seperti al-bab, al-jannah, al-haqqah, al-qari'ah. Kita tidak membaca al-qari'ah, tapi al-qari'ah. Tapi kita melihat misalkan alif, lam, ro, ha, iya, atau alif yang bingkang itu seperti begini. Misalkan nah, ini dibacanya bagaimana? Karena ro ini masuk kepada huruf syamsiyah, tidak ada pada huruf qamariyah. Abghi hajjaka wa khauf aqimah. Ini ro, enggak ada huruf ro di sini. Berarti dia masuk kepada huruf syamsiyah. Maka pembacanya lam tidak dibaca, hanya tertulis saja. Ar-ruha. Gitu. Nah, seperti akan terlihat pada latihan berikutnya. Tamrin. Lihat halaman selanjutnya. Tamrinun. Baik, antum baca perintahnya yang tadi tanya. Iqra'u al-kalimat. Al-kalimatu. Al-kalimatil. Al-kalimatil. Atiyata. Atiyata wal waktubha. Waktubha. Muro'iyan. Muro'iyan. Kau kawaida. Kawaida. Nutqil. Nutqil. Hurufil. Hurufil. Qamariyati wasyamsiyah. Nah, sekali lagi siap, perhatikan. Iqra al-kalimatil atiyata

Al-Mudarris. Al-Babu. Aywa. Al-Qaribu. Al-Talibu. Al-Talibu. Naam. Al-Sukkaru. Al-Sukkaru. Al-Sukkaru. Al-Sukkaru. Al-Zaftaru. Naam. Al-Akhu. Al-Akhi. Al-Akhu. Al-Akhu. Al-Rasul. Naam. الوجه الصديق نعم القرآن القرآن الصلاة الصلاة الكعبة كعبة الكعبة الرأس الإسماء الصابون الصابون بس الظفر الظفر بس الفجر نعم الظهر نعم العصر يا المغرب نعم Al-Isha. Nah, terkadang feeling juga biasa bermain ya untuk membaca kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Ya, apalagi kalau sudah hafal huruf-hurufnya, huruf-huruf syamsiah mana huruf-huruf qamiyah. Ya, ini seorang kadang-kadang bermain. Saya punya teman dulu. Jagonya dalam musik, sama sekali itu jagonya dalam musik. Gak bisa nabu sorok, tapi pas pelajaran sebelum salam itu kan belajar baca. Guru sebelum menerangkan belajar baca. Saya perhatikan bacaannya benar, padahal nabu soroknya nggak ngerti dia. Kebetulan aja baca, ada salah situ man. Yang lainnya benar gitu bacanya, gini-gini. Kadang-kadang instingnya berjalan gitu dalam pembacaan ini. Apalagi kalau misalkan kita betul-betul belajar, sering dengar, itu tidak sulit, insyaallah, syarat itu. Tafadhal, iqra'u jami'an. Al-Baytu. Al-Baytu. Allah Al-Talib Al-Shukari Al-Nabar Al-Nabar Al-Rasul al Kita baca lagi. Al-Baytu. Al-Baytu. Ad-Diku. Ad-Diku. Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Al-Babu. Al-Babu. Al-Talibu. Al-Talibu. Al-Sukkaru. Al-Sukkaru. Al-Daftaru. Al-Daftaru. Al-Akhu. Al-Akhu. Al-Rasulu. Al-Rasulu. Al-Wajhu. Al-Wajhu. Al-Sadiqu. Al-Sadiqu. Al-Qur'anu. Al-Qur'anu. Al-Salatu. Al-Salatu. الكعبة الكعبة الرأس الرأس الإصبع الإصبع الصابون الصابون الظفر الظفر الفجر الفجر الظهر الظهر العصر العصر المغرب المغرب العشاء Al-Hijjaru. Baik. Ada yang tidak tahu artinya? Al-Bayt. Apa Al-Bayt? Rumah. Ad-Di. Siyam. Al-Mudarris. Mengajar. Al-Babu. Pintu. Al-Talibu. Pelajar. As-Sukkaru. Gula. Gula. Ad-Daftaru. Buku tulis. Al-Akhu. Saudara. Ah. Saudara. Ar-Rasulu. Rasul. Utusan. Al-Wajhu. Wajah. As-Sadiq. Teman. Kalau as-Sadiq, teman. Ya, ini sering dipakai juga di orang-orang Arab. Ya Sadiq. Ya Sadiq, ta'al. Sadiq. Al-Qur'an. Al-Qur'an. As-Salah. As-Salatu, salat. Ya. Al-Ka'batu. Ka'bah. Ar-Ra'su. Kepala. Al-Isba'u. Jari-jari. Al-Isba'u. Al-Isba'u, jari. Asabi, jari-jari. As-Sabunu. Sabun. As-Sabun, itu sabun. Al-Dhufru. Kuku. Ya. Al-Dhufru itu maksudnya di sini kuku. Al-Fajru. Fajar. Waktu fajar. Al-Dhuhru. Dhuhur. Al-Asru. Asar. Al-Maghribu. Maghrib. Wal-Isha. Al-Isha'u. Isha. Jadi kalimat-kalimat ini ketika kita temukan seperti ini, jangan ragu dibaca dhammah. Ya, ingat kita masih di babak dhammah. Banyak kalimat-kalimat yang ditampilkan dibaca kalau tidak dhammah saja dibaca dengan dhammah tain. Dhammah tanwin. Baru nanti pada pelajaran selanjutnya ke-14 di sini akan dikenalkan bacaan yang kalimat yang dibaca kasroh, ya. Al baitu jadi fil baiti, al masjidu fil masjidi. Baru ada suara kasroh di sini, ya. Fathah belum, dhammah kasroh nanti. Jadi yang dhammah sudah tahu bacaannya begini, yang kasroh bagaimana, begini dibacaannya. Nanti yang fathah bagaimana, begitu bacaannya, nggak akan tertukar. Ya, kalau tidak ada harokat nanti nggak akan tertukar asal ingat pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, oh ini tuh bacanya dhamma seperti ini, teori-teori dasarnya, bentuk-bentuk dasarnya. Ya. Tidak mudah, tidak susah insyaallah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini dulu, ya. Nanti kita lanjutkan pada minggu depan bismillah taala. Di pelajaran keempat. Subhanallahi wa bihamdihi, wallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.